أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب لن وجب يا قصاص Giyaingin ing dalem mecakak kenetra Wakoti uzunin lan megatken telinga Wajufnin lan megatken talapok mata Wa marinin lan megatkeun cungur wa syafatin lan megatkeun lambe. Wa lisanin lan megatkeun lisan wa zakarin lan megatkeun zakar. Zakar mah bahasa Arab kene. Bahasa urang nama ya gitulah. Wa unzayaini lan peli roro. Wa gadzal yanul lan iku kaya ikilah iki yajibu utawi pirang-pirang birit. Wa sufroni lan biwir rorone kang ana ing dalem pepalengkakan. Aduh. Belasohi ing dalem monggo kaolaso. Walaki soso bigasil izami lan loraki sosi kuwajib ing dalem mecahaken pirang-pirang balung. Walau qadu akro bi mafsilin lan wenang kadue majale pemegatagan kang lewi parke ing mafsil itu ila maudil gasri tegamaring ila maudil gasri maring panggonan pecah wa hukumatul baki lan hukumah kang karini wa hukumatul baki lan hukumah al baki kang karini setajan urang neraskeun pangawasan urang urang bacakeun heula Fatihah Marga hiji kanggo almarhum Saimin Haji Mugni kandang sapi pakulonan Serpong Dahlan bin Enting kemudian kanggo almarhum Angkat bin Nasimin kemudian Suhirah binti Mustafa ia menuju dirawat Haji Jenan bin Said Ibu Hajah Maimunah binti Mali Hajah Alwi bin Hajas Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Haji Eman bin Wiharta Kalapa Sindang Sono Iswad bin Susah Awakidang kemudian Atam Suharta bin Rasda Pengodokan terakhir toko emas keluarga toko emas Tabrani. Tadi ku orang dibacakan disebatkan namina-mina menurut kedamang mudah-mudahan dienggal kedamang pupus-pupus mudah-mudahan dihapun tensa daya dosana legakeun tur dicalangkeun di kuburanana dipaparinan ku Gusti Allah naimul qabri barogati ummil qur'an al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teu karasa waktu urang nyah teu Syawal tepi ka ayeuna ternyata tanggal hiji haji geus dihareupeun mata urang. Memang ieu mah bener-bener cepet. Ku Allah dicepetkeun perputaran matahari jeung bulana sehingga teu karasa. Di samping cepet kemewahan-kemewahan dunia dibuka ku Gusti Allah timimiti kadaharan pake kendaraan menambah betahna urang di alam dunia hingga teu karasa ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan sakumaha nu ku Kanjeng Nabi dicaritakeun di akhir zaman perasaan engke asana tu ka syahri sataun ka sabulan bae. Wa syahru kal usbu sabulan kosa minggu bae wan usbu kal yaum seminggu kosa poe bae wal yaum kasa sapoe mah kosa jam kosa sajam percis okos melembara lakor manugari perepet perepet perepet perepet. Nuku orang dibacakan Fatihah unggal minggu ge ahli-ahli majlis orang nu biasa babarengan teu karasa boa nu diuk di dieu minggu hareup aya nu hajuh teu bisa milu di dieu nyan wallahu alam boa nu kolot boa nu ngora hay nu pantesna mah nu kolot. Antes. Tapi jakapol ge sok raga gorengan. Dah gitu. Dingkengke diantep diwi cepet-cepet moal bisa lantaran eta mah geus aya tulisanana yakni ajal urang. Mual bisa maju sajengkal, mual bisa mundur sasiku. Pas bae sakumaha ajal urang teu keur gering, teu keur sehat, teu keur sugih, teu keur susah, teu perang, teu aman, wayah datang ajal mah datang tinggal urang bae guari nu masih kene hirup urang meta jang bawaeun balik ka alam bako urang hirup ngabutuhkeun batur hirup jelema urang di politik butuh batur jang nyaritakeun politik ngatur strategi sosial kenegaraan urang di ekonomi butuh batur jang musyawarah tentang perekonomian urang di budaya butuh batur itu keneh dina agama butuh batur. Minimal orang butuh batur sakasur, hajusa sumur, hajusa lembur. Tah kitu orang butuh batur. Di dunia mah batur orang jelema. Datang ka iraha batur orang di dujing jelema. Datang ka orang diasupkan ka jero kubur. Babaturan orang baik anak atau pemajikan nganter nangan datang ka bibir kuburan doa. Tesaha-tesaha di mana orang geus di ba pasangan padung. Haju di korolak-korolak taneuh kadenge ku ceuli urang, batur urang sakuma deudeuh jeung nyaahna ka urang, bali ka imah masing-masing urang ditinggalkeun. Semet dinya babaturan di dunya. Semet dinya babaturan di dunya. Urang di jero kubur ge ngabutuhkeun babaturan lantaran keungna pohara jasa. Bakal aya babaturan di jero kubur urang aya. Saha cak Kangjeng Nabi yasbaul mayit salasa. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu nu dua balik. Ahlu jeung malna balik deui ka imahna masing-masing nu bakal jadi batur urang setia terus datang ka digiring ka mahsyar. Datang ka ditimbang, ditimbang Gusti Mizan ke. Datang ka nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, batur urang teh amal urang. Amal urang, batur urang timimiti sub ka jero kubur, nu sajen balik amal urang memilu. Amal urang sholat, amal urang puasa, amal urang ngaji. Nah, kuari urang ngaji, diuk, pegel, harida. Makin pegel, makin bagus, teteh kebak. Makin haridang, makin ganteng kebakal. Munundutan jore. Babaturan urang jore. Saya gede jero kubur. Kusutu wawu bae. Saha? Iya batur ente. Batur di mana? Aya teh ngaji ka Cilongok teh. Nu diukna di juru bari ngarokok teh. Pan jore amat atuh panundutan. Tah ieu. Kunaon atuh sia nundutan sebeh teuing uduk? Tah kitulah engke urang bakal boga batur amal-amal urang. Siapkeun jang nu ngabaturan urang. Besi engke urang hayang boga batur anu ganteng nu nenangkeun kapikiran urang, geus siapkeun ti kuari. Urang hudang ti kubur jol nu ganteng tur sengit. Urang bakal nanya saha ente? Ulah gandeng, ye sobat ente waktu di dunia. Ih, jasana di Cikupa mah nu kasep kieu. Eueuh, aya ge Haji Uding lah, Cikupa mah ja. Lah, sapira Haji Uding cek kana. Oh, ieu mah batur ente ai hudang ti peuting teh. Oh, nonton bola teh. Lain tahajud teh, salat hajat teh, Quran teh, zikir teh, tahye ngahiji jeung sakabeh amal jadi kula masyaallah. Tenang cek mana sakeudeung deui bakal aya malaikat mun karna ngirnanya ulah gimbir ulah sieun ke kula nu ngajawabna. Ente mah tenang bae masyaallah. Ngeunaheun ya. Tapi lamun urang amalna teu bagus, nya poek jol jelema keur mah hideung jangkung gede buau luar biasa. Alah. Urang hudang kitu hudangnya urang oh ieu kubur aya ente saya. Geus sok saha-saha batur ente nu terus bakal ngabaturan kok ditu ka mahsyar. Ih. macam-macam baik. Emang sahih itu baturan teker di dunia teh. Kuna kula momol pisah terus. Emang sah? Kita ngadu kotok teh. Iyo, enggak leh. Nyedekin si mbak teh di sis kambling, pos kambling. Dah iyo, korupsi. Iyo, mabok, kredit, hijike. Jadi iyo, aduh, ceknya nangis itu lami lu. Iya, tuh pegawaian ente jing. Sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir nanya, aduh aing mah teu tanggung jawab. Keur mah urang sedih yeun disingsieun. Terus amal urang eta bakal jadi batur urang. Siapkeun mumpung urang guari hirup keneh nyeun batur jang jaga ketika urang asup ka alam barzakh. Lantaran eueuh deui nu ngabaturan urang, babajikan urang ngomong-ngomong cinta sejati setia sehidup semati jabohong. Urang geus ngagoler di kuburan sugan daekeun ngabaturan urang embung, sehidup doang lain semati. Bohong gombal tembok geus kitu. Eueuh ti dituna. Nyah tah nemantak siapkeun ti kuari. Naon atuh ieu amal nu ku urang dilakukeun jang batur urang atuh sapopoe mah kawajiban salat 5 waktu. Setahun sakali engke puasa di bulan Ramadan mun geus nisab harta zakat lain urang teh nu Allah dititipkeun ka urang titah ibadah melalui zakat. Mun urang datang ka Ramadan aya zakat fitrah, mun urang nisab zakat fitrah zakat mal. Nisab keneh munggah haji. Sajabati eta amal-amal sunah. Anu sangat berfaedah nu fadilah nu gede jasa. Di antara nuku urang deuk diharepan ialah bulan haji. Iraha tanggal hijina kiai bulan haji teh tanggal hijina nurutkeun ceuk hisab qat'i sulam munairen jatuh ijtima pada malam Salasa. Malam Salasa 6,9 hampir 7 darjah. Jadi berarti teu dianggap lantaran ba'dal ghurub geus nu dianggapna poe rebona. Poe rebo magribna eta bulan gede lantaran aya 10,9 hampir 11 darjah. Jadi ieu mah asana bareng lantaran gede darjahna. Mun ieu masih teu bareng keneh bae takol. Gede jasa bulan. Tapi sakadar nyaritakeun hisab besi aya anu lain hisab mangga kurang mangan sakadar nyaritakeun bahwa menurut hisab qat'i hasil sulam munairen adalah tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu. Ilamun berbo Kamis Jumat lebaran poe Jum'ah wukuf, wukufna mungkin Kamis. Diperkirakan antara Kamis jeung Rebo. Lantaran gede darjahna, diurang bae gede atuh komo di Mekah maka ditu. Ngana sana Kamis. Geus puguh nu berangkat ka tanah suci mangalaksanakeun ibadah haji. Geus aya dina ridho Allah salengkah-salengkahna teh geus miceunan dosa. Timimiti berangkat bahkan timimiti stor. Oh, dosa geus raragagan. Womo kuari mah nungguanana timimiti setahun waiting list, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, kuari 9 tahun Kabupaten Tangerang. Engke mah bisa-bisa 30 tahun. Jadi lamun nu daftar umurna 60 tambah 30 sabaraha? Moal berangkat modar. Kos kitu cenah aya kamurahan. Lansia mah bisa diheulakeun ja buktina hese bae. Mun teu nembak tambah 15 juta hese bae. Ngaran geus turun. Mesti dipanggil, tetap kudu mere deui 15 juta 25 tambah 15 juta sabaraha? Oh, 35 tambah 15 sabaraha? 50 juta. Masya Allah. Nu jelas kos kitu beta peraturan di Indonesia dengan berbagai alasan kaharti ku urang ge lantaran jamaah haji nu sangat membludak kuotana teu ditambah ku Saudi Arabia. Maka dengan cara seperti lah teu bisa bae ngomong ieu kumaha bae. Ya keur carita omongan pemerintah tekos kitu tah. Kaharti, kaharti. Lamun teu dikitukeun bisa-bisa babari jasa sapira atuh manusa diatur ku manusa. Asal ulah hayang untung be babari. Lamun geus sayang untung atuh eta model kos kitu. Anu ngajual tanah buruan ngan sakikituna ku hayang-hayangna ka Mekah setor diperat ku pamarentah. Dialataina, diuyup punyana. Ngeboga embe jual embe ku hayang-hayangna. Ka anak-anak kotok dijual. Ku hayang-hayangna nu nyedot pamarentah, sedot ku si Allah. Atuh sakurga kitu kesedihan urang di kampung mah emang kumaha jahara rese. Di kota atuh nu babari ge. Jang nu babari mah hese ge bagong leuwih hese di kota. Di eta kos kararitu, tama urusanana sabodo tama. Numpuk riba, riba, riba, riba, riba. Lain teu paraham jadi pemerintah ge loba kiai, kiaina ge terus ngahayukeun riba, riba. Keur memeh jadi pemerintah mah ngaharamkeun teteh ka uang bank teh. Tapi bareng jadi pemerintah mah ponyo nya sarua. Kos kitu bae terus. Keur memeh jadi pemerintah mah haram teteh riba. Barang jadi pemerintah malah ulah loba omong, mumpung ngora lah ke kanaraka aja babarengan ieu. Masyaallah. Geus kitulah di Indonesia moal makin bagus tanda-tanda nundeuk ngarapihanan can aya. Di berbagai hulu partai kabeh ahli riba. Hulu partai ahli riba. Sok deg dukung heuk teu kajeun. Yang dibejakeun encan aya tanda-tanda jang ngarapihan nagara saha atuh di deuleut ti Golkar biang riba. Biang tama anakan didinya endogan bisa tah. Mun teh kiai nuturkeun Golkar ajur ka kiaianna. Duh cenah kieu mah sok kitu. Sia nu sok kitu. Ajur we pokona mah geus. Nulain kiai, los nulain kiai mah. Kiai mah nuturkeun Golkar loba contohna bebokona mah. Inting-intingan. PDI can aya tanda rek ngarapihkeun. P3. Jeung nu sajen-sajenna. Jadi ieu makin ka dituna makin jero, makin jero, makin jero, makin jero, makin jero. Kiai nu tampil can aya di ibu pertiwi urang nu bangun deuk ngabener-bener ngarapih-rapih larut jeung maranehan. Ieu mah geus sakadar nyaritakeun bahwa urang hirup kuari di nagara urang semacam kieu pabisa-bisa sing hade. Sebab geus paeh mah tadi nu ngabaturan urang amal urang sing hade. Sing hade. Jadi tanggal hijina adalah poe Rebo. Geus tanggal 8 tanggal 9 nu sok disebut Tarwiyah jeung Arpa jatuh pada poe naon tah? Rebo Kemis. Sunah puasa tah poe Rebo jeung poe Kemis. Malah cek Kanjeng Nabi mamin ayam min ta'malu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam. Aya poe-poe nu mun anjeun beramal dina poe-poe eta leuwih dipake karesep munggu Allah tibatan poe 10 poe nu aya di bulan haji ka tanggal 1 datang ka tanggal 10 beramal eta mah pohara jasa tambah jeung tasyrikna 3 poe. Tama keur meujeuna diperhatikeun jasa ku Gusti Allah tambah di poe nu 10 tambah 3 mangga pohara jasa tambah. Luar biasa, bahkan sahabat nanya golu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Dibandingkeun jeung perang masih kena diperhatikeun nu mana he Rasulullah? Cak Kanjeng Rasul. Gola walal jihad fisabilillah hatta jeung perang fisabilillah. Poe nu 10 eta mah masih sangat diperhatikeun ku Gusti Allah. Waduh, ieu nu deuk dihareupan ku urang ieu. Yang batur hirup urang di jero kubur. Batur hirup urang ku ari mah ieu tah mangkeluk-mangkeluk. Korawa-kurawa ieu nu geus teh. Nangke urang paeh. Nah, jang batur urang di jero kubur terus sampai ka mahsyar. Bahkan ti Siti Aisyah radhiyallahu anha aya kieu inna syaban kana sahiba simain wa kana idza ahla hilalu dzilhijjah asbaha shaiman. Aya hiji budak ngora di mana-mana tanggal hiji bulan haji nya nama puasa datang ka tanggal 9 puasa. Kemudian dibejakeun ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah kadenge kabeja. Kanjeng Rasul teh jadi apaleun bahwa budak ngora eta teh sok puasa ti tanggal 1 datang ka tanggal 9. Padahal digerokeun ku Kanjeng Rasul, "Hei budak ngora ka dieu. Aya naon ya Rasulullah? Mayah miluka ala siami hadhil ayam?" Naon nu ngadorong puasa ka anjeun dina tanggal 1 sampai tanggal 9 naon coba? Cek budak ngora bi abi wa ummi anta mufdaya Rasulullah. Bahasa sopan teteh bahasa Arab kalawan bapa abdi jeung emma abdi Gusti mufda tertebus ya Rasulullah. Yeh abdi nu mantak puasa innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Tanggal 1 datang ka tanggal 9 teh eta teh syiar Islam beuh luar biasa di Mekah mah. Ayyamul hajj teh luar biasa di Mekah mah. Guayana sakitu batur mah di Mekah atuh pohara jasa ngadoa geus teu ngadoa geus di hampura ai abdi mah pan di lembur ieu mah. Ia masakie be asallahu ayyushikani mudah-mudahan be Allah ngahijikeun ka abdi jeung doa-doana para jamaah-jamaah haji sakitu be puhar abdi mah harapan abdi mah asallahu ayyushikani pi duaihim di ditu teh ngadaroa be jamaah haji teh di Indonesia 200 juta kemudian di Pakistan 200 juta, di Turki 100 sekian juta, di berbagai negara jumlah jamleh nama ayat 3 juta kabeh, ayat 4 juta bahkan. Tah eta teh kabeh ngadarua di tanggal 1 datang ke tanggal 9 arpa terus bahkan ya nama ngadoa teu eureun-eureun di Masjidil Haram, di pondokanana, di pasar ge ngadoa bae terus. Mantap ieu mah keur pohara jasa doana abdi mah sugan we ku puasa tah ieu karampid ku doa-doana para jamaah haji. Sakitu we abdi mah. Kumaha teh Kanjeng Nabi? Anak muda fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adla mi'ati arraqabatin. Mun hayang nyaho mah wahai anak muda. anjin puasa sapoe tak sapoe unggal poe sapoe na anjin dibere seakan-akan 100 kali ngemerdekake sapoe na tea 100 kali merdeka 100 kali ngemerdekakeun batur oge wa mi'ata badanatin 100 kali mencit onta ditambah deui wa mi'ata parasin 100 kuda eta teh yuk malu alaiha fisabilillah eta teh anu disanggakeun jang ngaluhurkeun agama Allah sabila jang perang dibere ganjaran sarua jeung 100 onta pake perang 100 kuda pake perang puasa sapoe teh sakitu tah ya Allah gede jasa tama ganjaranna terus datang ka poe tarwiyah fa idza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi parasin tuhmalu alaihi fisabilillah dimana datang ke tanggal 8 tah poe tarwiyah mah anjin puasa di poe tarwiyah ngabanding jeng 1000 onta pake perang 1000 kuda pake perang 1000 kali ngemerdekakeun tah poe tarwiyah masya Allah geus teu kudu perang urang boga jatah 1000 kali perang asal puasa. Di mana datang kapai arba fa idza kana yaumu arbata falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tuhmalu alaiha fisabilillah mun datang ka puasa poe arba ieu dibere ganjaranana 2000 kali ngamerdekakeun 2000 onta pake sabilillah 2000 kuda pake sabilillah. Ya Allah ya Rabbi, urang tinggal ngalaksanakeunana doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis. Tah ieu teh jang jelema anu bodo nu kus kieu teh. Jang TK. Kelas TK mah pan endeuk sakola ge kudu dimomoy. Ngadahar obat ge kudu dibere obat anu amis. Hayang nage nu aya untian be papai. Nungis jahun ayah untian karak daek eta kos kitu potongan TK teu urang ge ieu tadi teh macan aya rencana ieu puasa barang ngadenge ganjaranna gede siap puasa eta TK ta eta nu kos kitu TK deres TK ge aya nu ngageuing-geuing geus urang ku aya na ngaji jadinya ho mulai di jero hate rindu amat jika poe Rebo deuk naon puasa emang kunaon gitu resep HS na doang ganjaran geus teu kadeuleu HS na doang nu resep geus teh yeuh ganjaranna puara luar biasa masya Allah mantak. Ibnu Mas'ud ngajelaskeun aya 4 poe anu dipilih ku Gusti Allah. Innallaha ikhtaro minal ayyam arba'ah. Allah milih 4 poe ieu mah istimewa jasa nu 4 poe mah. Awwaluha yaumul jumah. Pertama poe Jumah pilihan Allah, lebetak disebut sayyidul ayyam. Kepala poe adalah poe Jumah. Geus urang poe Jumah mah wayahna tukang usaha lurak lirik ka kaburutan teu Jumah. Nu bagus wae libur geus poe Jumah, ulah usaha. Keuntungan dunia sebara duit tapi Jumah, tapi keuntungan akhirat mun diuk di masjid buh jadi ngegoloncong ke sorga coba di dunia paling hebat melimio lah keuntungan pe Jumah tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumah waduh etap ngemplong lawang-lawang sorga mun urang lamun urang dideleukeun mah mata hate urang tadinya moal daek urang usaha moal daek namun urang sibuk di ladang poe Jumah mah liburkeun deuleu ku urang kautamaan jeung kaagungan poe Jumah. Ieu nomor kahiji lantaran di poe Jumah mah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala. Di jero poe Jumah aya hiji jam anu teu pati-pati ngakuran seseorang kana jam eta mun menta dina jam eta sae'an naon bae min amri dunya wal akhirah baik urusan dunia maupun urusan akhirat illa a'tahu iyau kecuali Allah merek Untuk pe Jumat mah persiap ke mimiti pe Jumat mah maca surat Kahfi tilu balik. Bada subuh teh surat Kahfi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzal ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis. Tilu balik. Beres eta Yasin tilu balik. Pe Jumat ta pagawean pe Jumat. Beres eta maca tabarok sabalik. Terus waqiah sabalik. Ar-Rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti amma yatasalun datang ka kul a'udzu birabbinnas. Kula disanggeuh pagawean pa Jumat teh ngan ngarokok. Bloon amat sih. Gua geus kolot batah pagawean pa Jumat. Ese kepentingan-kepentingan nu kira-kira bangsa teu pati penting mah disieuhkeun bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam naon sia? Iya Bang, yeuh. Anu kela ke ku batas Jumat bae. Emang ku naon? Abah keur sibuk yeuh kuari. Naon? Yeuh, acara TV Bagus Jasa. Oh. Insyaallah, acara tatar tadi. Terus urang berangkat ke masjid, siapkeun salat tahiyatul masjid. Salih sunat tahiyatil masjid rakatain Allahu Akbar. Beres duha 8 rakaat. Mantas duha salat tasbih 4 rakaat. Beres diuk dawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Langsung maca solawat 100 balik dur aja. Eta mantep jasa takus gitu ta. Nikmat ngadengekeun mah. Tapi ngalaksanakeun boro-boro. Atau ente kitu gak setengah-setengah kitu. Ente kos kitu jasa-jasa parapat-saparapat kos kitu. Ulah iya mau ngalau kemana pak? Ah, tiga alun ya sana. Emang jam 12:05 aduh, keberangan iya bapak ya. Wah, dijalankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sajana kaburukan. Tolol ente cuman kita alhamdulillah batur geus maca salawat sabaraha geus maca Quran sabaraha kauntungan nyana di pasar sabaraha duit tetep pe Jumat teh dibandingkeun jeung nu diuk bae sorga nu jelas-jelas. Ya Allah, Jumat teh kula mah palingan doa cing hararade moal kebel urang hirup di dunya mumpung urang kapanggih jeung pe Jumat persiapkeun. Nomor kedua, yaumu arpata pilihan tamah. Di mana-mana aya poe arpa yubahillahu ta'ala malaikatahu. Allah bangga luar biasa terhadap malaikat. Wahai malaikat cekusya Allah. Ya malaikati unzuru ila ibadi. Ja'u. Dolaku anjar wahai para malaikat. Hamba-hamba kaulah lu darah ratang di berbagai negara. Di penjuru dunia. Tuh, dahlah tuh, orang terep tuh. Orang kendal, dahlah tuh, kusia tuh. Orang Cikupa tuh, tatangga Sarwiti, ayah. Dahlah tuh, orang Sepatan. Wah, di berbagai-bagai-bagai. Cek malaikat sama banget, apa nerepre amat. Emang gitu. Berbagai negara datang, nu hideung, nu koneng, nu putih, nu pendek, nu petot. Ah, darah datang kabe. Suksan, wagublon. Ruak gerwi kuloh lantaran make pakaian ngendua lay eueuh nyisiran eueuh make sesengitan teu meunang make sesengitan ruak gerwi tah eta tea semata-mata nu dideuleu aing doang wahai malaikat. Banggaeun jasa Gusti Allah manusia ti berbagai negara nyahoeun Gusti Allah tuh di Indonesia nu jang taun hareup ge tu deuleu tuh keur dipersulit ku pamarentah tuh. Dideuleukeun ku Gusti Allah. Tuh, aya nu sugak sogok sagala tuh. Tuh deuleuh tuh. Masyarakat teh mah hayang kemek ka pamarentahna blon ke ku aing disunamikeun teh. Cek Gusti Allah. Kadeuleuh unggal negara. Banggaeun Allah. Lantaran eueuh nu dimaksud iwati hayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah wahai malaikat. Wabeh jamaah nu darah ratang ka dieu eueuh deui iwati hayang pangampura kaula nah dengekeun ku anjeun wahai para malaikat isadu ani ghafartu lahum kaula geus ngahampura ka jelema-jelema nu daratang ka Mekah. Waduh tamang geus indah jasa mentak urang doakeun dulur-dulur urang, tatangga-tatangga urang, kawau-kawau urang nuker berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala aya dina sehat wal afiat, jag-jag waringkas bisa ngalaksanakeun ibadah hajina sakumaha mistina, bisa baralik deui ka daerah masing-masing kalawan selamat, mawa haji anu makbul, haji anu mabrur. Amin ya robbal alamin. Nomor katilu yaumuna hari poe lebaran haji. Nah iyalah engke aya kurban, qorobal abdu kurbana. Ieu engke bisa ngalaksanakeun kurban mulai ti poe lebaran datang ka tasyrik. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban ta ieu adalah takunu kafaratan likulli dzambin. Dikuli zambin amilau. Begitu geresel kadeuleuna mah getih. Getih nu netes kana taneuh, satetes-satetesna eta adalah ngajadikeun kafarat bagi nu kurban. Wah geus indah jasa, teu bisa korban dilaksanakeun di bulan di luar bulan haji. Tek istimewa jasa ta korban. Yah, kurang korban. Unggal tahu, sataunna lain hiji ge eueuh masalah, 2-3 korban mah eueuh masalah. Ya, majikan urang korban, anak urang korban geus sapi ya, hiji gede. Jang keluarga urang, bapak urang, mak urang nu geus maot korbanan. Kumaha mun ngorbanan tatangga? Ulah mun eueuh izin mah. Oh wasiat mah ieu mah mun indung urang, bapak urang, anak urang geus maot dikorbanan ku urang, oh masalah. Keur hirupna kene geus teu bebeja deui, oh masalah. Tapi lamun kadeng-dengeun mah urang boga babaturan urang dibelah raja, kuaten bae tah jang babaturan urang teu menta izin deui teu jadi. Kudu aya izin heula ti deungeun-deungeun mah lantaran teu nyambung nasabna. Nyah tah kos kitu doang teh ieu kurban teh. Bapak urang, emak urang sondor di penta deui, langsung dikorbanan jadi. Anak urang, korban urang jadi. Tapi babaturan urang mah kurang dikorbanan teu bebeja heula teu jadi. Nyeh, kos kitulah masalah kurban. Nomor kaopat ieu adalah yaumul fitri. Tah opat poe eta mah luar biasa. Poe Jumat, poe Arpah, mantak batur mah poe Arpah. Kitu keur wukuf urang mah di dieu puasa. Geus urang ngalaksanakeun puasa mulai ulah loba-loba imangan 9 poe doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis. Cenah kuala mah teu kuat lantaran kiai pan digawe di pabrik, lamun teu kuat 9 poe 7 bae. Aduh 7 ge cenah kuala mah teu kuat lantaran sibuk jasa di pasar 5 bae 5. Aduh asana cenah 5 ge kula mah teu kuat lantaran waduh di sawah mah pohara jasa pancapena 3. Asana 3 ge cenah kiai mah kula mah teu kuat, hiji bae poe Arpah bae, poe Arpah bae. Asana Arpah ge asana kula mah teu kuat, bebaskeun tah mah jelema kitu mah tuh. Ih, kitu hiji-hiji acan kubah. Masyaallah. Masyaallah. Cikupa. Orang doakan mudah-mudahan dipasihan kasabaran ku Gusti Allah dirina oge keluargana, kemudian mudah-mudahan dienggalkeun dicabut panyakitna, disehatkeun deui ku Gusti Allah bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya keur carita puasa sekalian ganjarana kumaha teteh kiai puasa dina bulan haji teh sakadar nyaritakeun kitu ganjaranana fadilahna supaya urang tertarik jeung puas. Al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawmin min Dzulhijjah. Kanjeng Nabi Adam boga dosa diturunkeun ti surga ka dunya dihampurana tanggal hiji bulan haji. Dihampura ku Gusti Allah, irpa rasaka ya Adam tanggah. Qur ghafartu lak kaula geus ngahampura ka anjeun wahai Adam. Tah eta Allah ngahampura ka kanjeng Nabi Adam tanggal hiji Dzulhijjah. Numantak man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sahaja jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji geus wae kabeh dosa diampura ku Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiji. Poin kedua, wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poin kedua, Allah ngijabah kana doa Kanjeng Nabi Yunus alaihi. Begitu Kanjeng Nabi Yunus naik kapal diundi oyek oleng kapal. Cek nahoda imah kudu salah sahijina aya anu ngegejeburkeun ka laut. Daripada kabeh cilaka maning hiji, setuju kabeh. Carana diundi keluar Yunus. Aing Kanjeng Nabi Yunus. Undi deui kadua kali, tep, keluar deui Yunus. Aing teh mah jaha. Cek Kanjeng Nabi Yunus. Kocok deui katilu kali, Yunus. Watung geus, bagaimana Pak Yunus? Siap. Kunaon maneh nu mantek siap aja menyelamatkan seluruh umat kula jadi tumbal nabi mah kos kitu. Daripada paeh kabeh keun bae, kula jadi tumbal jaga di akhirat kajenting umat anu salamat. Masalah kula. Rela jasa. Padahal di jero hatena mah ieu aing keur ditegor ku Gusti Allah. Emang kunaon? Lantaran nyana teh dakwah kemudian tidak diengekeun ku masyarakatna. Kulantaran teu didengekeun ku masyarakatna setahun, dua tahun, tilu tahun, sepuluh tahun keuheul Kanjeng Nabi Yusuf aing teh rasul kulaon sia teu narurut ka aing tinggalkeun sia ku aing tah rasul mah ninggalkeun umat teh disiksa jeuh cek Gusti Allah atuh sia masa pira tugasna nyampaikeun doang adapun nurut teu nurut lain urusan sia Yunus urusan aing teh mah tapi Kanjeng Nabi Yusuf aya nafsuan loh masyarakat teu nurut ya tinggalkeun ku aing tinggalkeun naik kapal tuh dijeburkeun ka laut diabingkeun ngan alcek Gusti Allah teh hay lauk nun tuh hamba aing rasul aing calangap sia legleg teh hamba aing awas kakuatna saeutik sia disiksa ku aing waduh cek lauk. Wah aja satu sisi titah diteureuy satu sisi teu meunang ka kuet-kuet acan. Hebat jasa kakawasaan Gusti. Siap cek laut pea. Oh calangap bae jana. Sikieu bae. Wejebur le. Hep. Ka jero lauk, lauk nu. Nalingkem lauk pea. Tek poek. Yo poek kan. Barang di deuleu. Wah, ieu mah lauk. Iya asang iya jantung iya lauk atau di jero lauk yeh cekan jeng Nabi Yunus aik di jero lauk iya poek neta tadi bere kanjeng Nabi Yusfiri dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dibaca-baca eta ku Kangjeng Nabi Yunus, tak urang ge ku ari teh keur poek kieu. Di nagara teh keur poek, politik poek, ekonomi poek, budaya poek, agama keur poek, baca eta. Caang jalan. Ieu Kangjeng Nabi Yunus tah. Nah, ieu begitu Kangjeng Nabi Yunus maca eta bae. Nah, diutahkeun ku lauk nun borolo. Sakumaha orok? Teu daya teu upaya, teu daharna naon di jero. Masyaallah tah. Eta teh diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus poean kadua bulan haji. Masyaallah fa akhrajahu min batnil hut. Lamandak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasilla fi ibadati tarfata aini. Sajelema nu puasa dina poe kadua bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakiceup-kiceup acan. Oho, buhara jasa. Aduh, lamun datang ka teu kabita tah puasa nu geus ngadenge teu kabita. Ah, tamar rante jelema. Teu kabita. Insyaallah. Poyan katilu allazi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam. Poyan katilu diijabah doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam man soma dzalikal yaum istajaballahu du'a sajalma anu itu puasa dina poyan katilu bakal diijabah sakabeh doa. Nomor kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa dina tanggal 4 Dzulhijjah. Mendak man soma dzalikal yaum fallahu anhu al ba'sa wal faqra. Allah bakal ngaleungitkeun kafakiran. Dah eta teh luar biasa. Kemudian poe kalima na al yaumul ladzi wulida fihi Musa, tanggal 5 haji dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Man soma dzalikal yaum bari aminan nifaq wa min azabil qabri, sajelema anu puasa dina poe kalima bulan haji bebas tina nifaq jeung bebas tina siksa kubur. Alhamdulillah. Wa kagenep al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala linabi fihi al khair. Sahajalma nu puasa dina poe kagenep yang zurullahu ilahi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah deudeuh jasa jeung nyaah jasa moal disiksa terus datang ka ieu hage. Beuh pohara jasa. Katujuh al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwaabu jahannam, poean anu dikonci lawang-lawang jahannam wala tuftahu teu dibuka deui. Kata tamdia ayam al-asyi sehingga beres 10 hari bulan haji. Numantak saja leman nu puasa dina tanggal 7 baka aglaqallahu anhu salasina baban minal usri. Allah ngonci lawang kesulitan-kesulitan sampai 30 lawang kesulitan dibuka 30 lawang kegampangan. Tanggal 8 ialah alladzi yusama yawma tarwiyah. Poe tarwiyah man somahu sajalma nu puasa dina poe tarwiyah utia minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran ku bede gede ganjaran teuh nu nyaho ieu berarti Gusti Allah bae. Tanggal 9 adalah poe itu poe Arafah. Yaum tasyal yaumul ladzi huwa yaum Arafah man somahu kana kafaratan li sanatin madhiyah wa sanatin mustaqbalah. Jelema nu puasa dina poe ka-9 yakna poe Arafah, eta ganjaranana dileungitkeun dosa nu geus sataun nu bakal sataun. Sataun ka hareup geus moal dicatet dosana nu geus ka tukang dihapus. Masya Allah, poe ka-10 lebaran urang babarengan menjit kur. Naon hartina duit 1 juta 2 juta lamun dibandingkeun jeung ridho Allah sorga. Naon hartina duit 10-15 juta pake meuli sapi ku urang dipurkeun jang masyarakat teh. Eta teh ya kadeuleuna mah daging tapi horenganan urang keur meuli surga. Geus bagi jelema anu aya kaleuleuwihan dina bulan haji ulah diliwatkeun datang ka teu korban. Unggal taun korban mah salilah urang hirup mangpang mengpeng dibere anugrah urang ku Gusti Allah dibere harta urang gunakeun pake kurban. Awalna urang puasa, kemudian tanggal 10 urang babarengan lebaran, kemudian urang bari mencit kurban. Etalah jang batur urang sanggeus urang maot nu bakal ngabarengan urang tah amal-amal urang nu tadi diceritakeun. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jagjag, dibere daek ngalaksanakeun ibadahna, tur dibere kuat urang ngalaksanakeunana, tur paling penting mah dibere ikhlas hingga urang bener-bener meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang maot kapanggih amal-amal urang, oh iya nu ganteng nu kasep nu seungit teh ya. Wa yajibu fi kofi ainin wajib kisasa fi faqo ainin dina mecakeun mata. Lamun urang ribut jeung batur kemudian ku jitu-jitu na urang boga kaulinan ditikem jelema lah ieu mah dianggeuskeun bae colok matana jret pecak wajib kisos. Ke sababarahana mah di tukang ke bakal dicaritakeun ieu mah kena denda bae pokona. Yajibu fi qati udhunin di mana-mana aya jelema ribut kemudian celikna dipotongkeun ku jagona besi urang set cekel leuh ieu mah celina doang ye nah wain sia celi aing mah celi ye celi doang geus moal kudu nyawa-nyawa celi set sumpung celi dikieu-kieu ku nyana eta kena denda, celik kena denda. Mun kamari mah kan ngan saukur tepong pegat teu pegat. Basi kana nyambung ieu mah pegat. Iso. Wajib wajib dikenakeun denda deui kop nujub ninya ne megatkeun talapok mata tah ieu talapok mata nu sok make shadow. Mundi cewe, cewe si yeni teh yeni. Nah, iya nata, iya wajib kisos. Iya jibo, fikot ni marinin wajib kisos deh. Dina nyumpungkan irung, irung nari sumpungkan. Sak, biak kabe ponges. Naya wajib kisos kena denda. Yajibu bikotin lisanin wajib deh dina megatkan lisan letah dikeret kurang set wajib denda. Wadzakarin ejeng zakar kizahid ribut ejeng kibakar ku hebatna kizahid kibakar teh tak guling seletingna nyah ya parasatkeun nah diomeh heula ku nyana hudang ye pegatkeun cek kibakar teh kahayang mah ulah eta aing mah gajian jempol bae dua tah dibandingkeun jeung eta mah pan eta mah atuh pamustungan lalaki uhetaan mah bea kena denda. Denda, denda, denda, denda. Nu balik ti mana? Nu balik ti timur-timur. Urang mun kembali deui ningali timur-timur. Sabalaha ratus tentara, ribu tentara nu dikirim ke timur-timur. Timimiti tahun seberat, 7 hiji teh seberaha. Eta datang ka tahun kamari naek. Kitu habibi. Lamun ti 7 hiji, beti 7 hiji. Datang ka habibi naek sabaraha 10 tahun. 7 hiji, 8 hiji, 9 hiji, 2000 hiji, 30 tahun. Urang lamun neuleuh ka tukang, masya Allah, aya nu eueuh celian, nu eueuh mataan tentara urang, nu eueuh irungan, anu penyon beungeut na téa. Oh, kena rudal dan lain sebagainya. Nu eueuh bobogaanna lagi sabaraha puluh, sabaraha rebu. Samaru kumaha eta téh? Gelut jeung urang ditu téa. Tat tat tat tat tat. Benang ieu na bae dipotong balik ka Indonesia pamajikanna na menta cerai ulama cenah menta cerai bae Da kumaha coba? Setia mah setia bae, tapi kan kula nu mentak bogoh ke etana cekna. Jauh eta anu atuh sakumaha kasepna ge jang naon kakak kula mah. Loba jasa tentara ditinggalkeun. Nu mentak nyeri jasa ketika Habibi naek, eleh main politikna sagilek 1 menit serahkeun deui Timur Timur. Beuh. Geus dikorbankeun. Pengorbanan bangsa Indonesia teh kabehan lain tentara bae. Urang keur jaman di SD teh iuran jang ka tim-tim. Ngumpulkeun baju jang ka tim-tim. Ngumpulkeun salah jang ka tim-tim. Urang sok diterangkeun ku guru, nagara urang teh keur perang di Timur Timur. Urang sering berdoa. Lantaran ngirim kitu ngirim doa ka tentara-tentara urang pejuang nuker memperjuangkan tim-tim sagilek hanya 1 jam terebut deui beres. Masya Allah karim. Asana lamun sataun bata Habibie jeung Jakarta-Jakarta beak tinggal Cikupa. Aduh Gusti Allah itu menang salah milih pemimpin teh. 1 kali salah odol-odolan odol-odolan. Wajibu pikoti unsaya ini wajib kisos tina megatkan endog dua menlalaki maya endogan dihandapna dua eta dipegatkan wajib kisos megaza alianun gitu keneh birit dua birit disumpah datang ke biritan kena denda. Itu kene sufroni pil asoh bibir dua nu aya di handap anu potonganana kosungut jin jin begitu kalau ka handapna na potonganana beda jeung urang aya jelema mah di luhur ge aya jin mah kitu tah potonganana mantak eta galak sarua jeung jin aya jinan boa eta ge sarua. Tah eta lamun etana dirusak nah ye wajib kisos. Zaman deui mah zaman deui emang kumaha gitu diurang eueuh cerita ku kumaha coba cerita Garut deui teh ya di Garutan ayana tah eta teh kartos wiro gunung tah di pasantrenan karesek mah kaciri gunungna ka dinya tah. Jadi nuka dulu teh gunung tempat Kartosuwiryo. Tah eta didinya tah ketika serangan DI emang kumaha gitu awewe tewak. Henteu dikukumahakeun ngan susuna bae disompang teundeun di jalan di. Mun lalaki bebor barang na bobogaanan sompak teundeun di jalan. Numatak loba baheula mah lalaki nimu susu. Nimu susu. Di jalan teh eta jadi be masalah ieu mun nyekel susu yeuh di jalan kieu yeuh batal apa henteu. Ta eta di kitab geus diayakeun masalahna terjadilah DI ketika kitu di Garut Tasikmalaya. Tuh diurang ku mah sementak datang ka ayeuna ge turunan-turunan ka Tasikmalaya mah besi kene garalak ngomongna. Moal kebel deui nagara teh bakal diserang deui ku rombongan kami kitu bae datang ka kuari. Kitu bae datang ka kuari. PKI ge kitu bae. Sakedeung deui. Berarti eta lamun ku urang diamati bahasa-bahasanya na teh henteu pareun. Tetep datang ka kuari aya teteh perserikatan. Aya teteh perkumpulan-perkumpulan ya DI ya PKI. Lantaran bahasanya anak masih kene kos kitu deuleukeun sakedeung deui. Deuleukeun sakedeung deui. Kitu jeung kitu bae. Wallahu a'lam ku kumahana mangan karitu bae urang mun ngomong jeung kolot-kolot bae di Garut. Dengekeun omonganna. Beuteung keur jasa. Entek sing ada teh bangsa ka tukang-tukang sol bae teh keturunan deui sarua bae. Tah kitulah Garut eta boga sejarah DI. Wala kisah sepi kasil izam itu wajib kisah dina ngeremukin tulang mah cuman walahu kotu akrabi mafsilin la modil kasri menang kajelma anu ditatuan anak megatkeun kitu anggotan nu leuwih deukeut kana mafsil. Mafsil teh ieu pinggeulang. Naon karangaranana ieu? Lain sendi, sendi-sendi tanu deukeut ka sendina kan lamun ayeuna mah dianiaya teh bisa di dieu. Bisa di dieu. Iya, mun di dia deket nak dia, mun di dia deket nak dia, engkau beda-beda tangkai kisosna. Mun di dia deket kalengen, kadie kadie kadie, apa deket kadie tak kesendi. Tak etet ya ayat perhitungan anak deket kamana deket kamana anak. Lamun di bitis deket nak kamana ye? Apakah sendi handap? Apakah sendi dengkul? Di pingping, iya sendi nan mana? Tak etet ya ayat perhitungan tu menang sagawayah. Lumantak menang ka jelema anu dianiayana na ieu megatkeun nu leuwih deukeut kana sandina ila maudil kasih nu deukeut kana tempat pecahna tulang jeung deui aya dendaan sasesana hukumatul baki lamun ti dieu mun ti dieu ka dia leuwih deukeutna berarti diitungna di dieu tah itungna ieu sendi ieu kan aya sesana sakieu tah sesana engke make hukumah dendaan hukumah. Geus sarua jeung motong nama di dieu bae dihukumna di kisosna. Ari ieu sesana diperhitungkeun jadi aya embohna. Lah teu bisa ge kajeun geus kitu ieu. Namun ieu nu dipotongna tah ka dieu, itungna bae di dieu bae sebab ieu teh kan teu guna. Ngan kelantaran nu dipotongna di dieu kan aya leuwih, tah ieu hukumatul baqi di dieu na ka dieu na tetep make denda dana hukumah. Diitung nama kisos nanti dia lantaran ayah sandi ayah baki nasake iyalah hukuman sabaraha ke bayaran anak tanuti dia kan dia walau awdoha wallahu alam.